Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga kita bisa bermuajahah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sempat terhenti lebih dari satu pekan begitu ya, karena liburan dan hal lainnya. Kita lanjutkan pada hari ini sampai seterusnya insyaallah, mudah-mudahan jadi amal ibadah sekaligus jadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf karena beberapa pekan yang lalu kita berhenti karena banyak hal yang kita lakukan, yang kami lakukan mobil khusus sekeluarga beberapa pekan ini, jadi membuat kami tidak bisa meneruskan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar secara rutin. Tapi insya Allah mulai pagi ini, Senin tanggal 3 Januari 2022 sampai ke depannya, insya Allah pembacaan kitab Kifayatul Akhir sudah kembali kepada jalur defaultnya, kepada jalur normalnya. Kita akan melakukan live pembacaan kitab Kifayatul Akhir setiap Senin sampai Jumat jam 5.20 insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah, dan kita terhenti pada bab syuf'ah, baris yang kedua nih. Jadi kan kalau baris pertama, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin bi thamani alladhi waqa'a 'alayhi al-bay'u wa hiya 'ala al-fawri fa in akharaha ma'a al-qudrati 'alayha batalat. Ini adalah baris yang kedua dari bab syuf'ah. Baris yang pertama udah kita baca di pertemuan episode lalu. Di episode 306 gitu ya. 306. Baris yang pertama coba kita ulang. Wa syuf'atu wajibatun bil khultati dunal jiwar. Jadi yang namanya syuf'ah. Hak syuf'ah itu apa ya kalau bahasanya itu? Hak untuk mendapat jatah dari bagian yang kita miliki bersama, hak untuk membeli. Dan syufa itu terjadi kalau harta tersebut bil khultah tercampur, la bil jiwar, bukan karena samping-sampingan. Kemarin di episode sebelumnya kita sudah contohkan, syufa itu katakanlah ada orang yang mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya. Katakanlah tanahnya 5 hektar dan masing-masing anak tersebut mendapatkan 1/5. Ya, berarti kan masing-masing 1 hektar. Tapi 1 hektarnya kan musya. Musya itu tidak ditentukan dari bagian mana 1 hektar yang dia punya. Pada intinya 5 hektar itu dimiliki oleh 5 orang anak dari hasil warisan itu. Tapi satu hektar yang dimiliki oleh setiap anak itu tidak jelas apakah ada di yang sebelah utara. Itu namanya syuf'ah. Maka ketika ada salah seorang anak yang menjual itu tanah satu hektarnya, begitu, 4 orang anak lainnya ini menjadi memiliki hak syuf'ah. Dia bisa membatalkan jual belinya qahran secara paksa. Jadi dia bisa membatalkan jual belinya karena dia punya hak syuf'ah. Lalu digantilah itu duit yang sudah dibayar oleh pembeli kepada penjual, diganti begitu. Itu kan hak syuf'ah. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Abi Syuja'u bisamanil ladzi waqa'a 'alaihil bai'. Gantinya dengan harga yang sama. Jadi katakanlah saya berdua nih. Saya dengan abang saya Ahmad Zarkasi Ahmad dengan Muhammad. Saya dan Muhammad dapat warisan misalnya tanah katakanlah 2000 meter gitu. Karena saya cuman ahli waris berdua, kemudian enggak ada lah ahli waris lain, maka tanah 2000 meter persegi itu jadi milik kita bersama. Cuman kita enggak jelas. Ya, berarti kan seperdua-seperdua. Cuman enggak jelas di seperdua 1000 meter yang mana tuh punya saya. Apa sebelah kanan, apa sebelah kiri, apa sebelah depan, apa sebelah belakang. Itu namanya syuf'ah. Bagi pada harta yang dimiliki bersama dan dia tidak bisa dipindahkan. Kalau bisa dipindahkan enggak ada syuf'ah tuh. Kan disebutkan syuf'ah itu wajibatun bil khultati la bil jiwari fi ma yanqasim wa la fi ma la yanqasim, pada harta yang bisa memang dibagi, fi kulli ma la yunqal, pada harta yang memang tidak bisa dipindahkan. Itu tiga tuh syaratnya syuf'ah. Nah, saya punya hak 1000 meter dari tanah yang diwariskan 2000 meter itu. Lalu saya jual gitu. Tanah tersebut kepada pembeli, katakanlah pembelinya namanya Irwan misalnya. Nah, Irwan ini udah ngasih uang. Katakanlah 1000 meter dihargai 1M misalnya. Nah, abang saya ini si namanya Muhammad tadi, Muhammad berhak membatalkan jual belinya qahran secara paksa karena dia punya hak syuf'ah. Karena harta yang saya jual adalah harta bersama dengan dia. Dan dia berhak membatalkan jual beli itu karena dia punya hak syuf'ah. Lalu hak syuf'ahnya gimana biar bisa terjadi? Ya ganti duitnya si Iwan yang dia udah bayar 1M diganti dengan harga yang sama 1M. Kalau dia bayarnya pakai duit, kalau dia bayarnya pakai mobil misalnya. Ane gak punya uang satu, tapi ane punya mobil 5 buah yang gak kepake. Kalau itu jadi harga gimana misalnya. Nah, si Muhammad ini bisa mengganti uang membayar itu 5 mobil itu. Jadi bisa manilladzi waqa'a 'alaihil bai'. Ya kalau emang jual belinya 1M 1M, kalau emang jual belinya misalnya 5M 5M. Pokoknya dia punya hak syuf'ah tapi enggak tiba-tiba langsung ngambil, diganti tuh duit orang. Duit yang udah dibayarin dari Iwan kepada saya karena dia beli tanah-tanah yang masih syuf'ah itu belum terbagi, ya dia harus ganti. Masa timbang mentang-mentang hak syuf'ah ngambil, enggak. Jadi harus bisamanilladzi waqa'a 'alaihil bai'u wa hiya 'alal fawri, dan dia harus segera. Dia tahu ada jual beli di tanah yang dia masih di dalamnya ada kepemilikannya, dia harus segera itu batalin. Kalau dia diamin, "Mat, ono adek lu jual tanah no." Gitu. Kan tanahnya masih bareng sama lu, masih nyatu itu tanah dia jual. Udah biarin dah, gak mau terserah. Dibiarin. Pembiaran itu berarti menegaskan dia tidak alal fawri. Syaratnya syuf'ah itu dia mendapat hak syuf'ah kalau dia alal fawri. Fa'in akharoha, kalau dia akhirkan itu. Fa'in akharaha ma'al kudrati 'alaiha batalan. Kalau dia akhirkan hak syuf'ahnya, dia udah tahu nih tanahnya. Tadi contohnya kan Ahmad sama Muhammad dapat warisan tanah 2000 meter. Belum jelas 1000 meter punya dia yang mana. Lalu Ahmad menjual. Muhammad tahu itu dijual. Dia lu jual tanah noh, yang tanah warisan. Dia sekalian juga ngurusin pemecahan sertifikat. Ya biarin lah, kata Muhammad, biarin lah. Yang penting gue punya tanah 1000 gitu. Dia biarkan. Dan dia tidak mengambil haknya. Kalau dia tahu dan kemudian dibiarkan, lalu datang kemudian setahun lagi, dia bilang, nih hak punya gue nih, gue punya hak syuf'ah. Nggak bisa. Karena ketika dia tahu, dia membiarkan itu. Akhoraha, atau dia menunda. Fa'in akhoraha ma'al kudrati alaiha. Padahal dia mampu batalat, maka batal itu hak syuf'ahnya. Alhamdulillah, Ustaz Zulkifli ahlan. Saya juga beberapa, ini baru mulai lagi Ustaz Zulkifli. Jadi sejak tanggal 25 ya. Sejak tanggal berapa ya? Sejak tanggal 22 kita libur. 22 Desember saya udah libur, ini baru mulai nih gitu. Tanggal 22 karena dari mulai tanggal itu sampai sekarang kita baru pindah. Jadi ini tempat baru. Jadi insya Allah Ustaz Zulkifli gak ada yang ketinggalan. Fa in akharaha ma'al kudrati 'alaiha batarat. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala qauluhu bi tsaman. Perkataan Syekh Abi Suja dengan tsaman, dengan harga. Harga yang memang dibayarkan. Muta'alliqun bi mahdhufin, itu terikat dengan kalimat yang terhapus. Apa itu yang terhapus? Wa taqdirul kalami, kalam yang sempurnanya. Akhadha syafi'ul mabi'a bi tsamani. Ya. Akhadha syafi'u, si syafi, orang yang punya hak syuf'ah, dia berhak mengambil barang yang didagangin itu yang merupakan dia ada hak syufa di situ, tanah begitu, atau mungkin rumah, bisaman dia boleh ngambil, tapi dia juga bayar harganya. Wal makna, dan maknanya akhadha bimithli saman, dia ambil itu hak syufahnya dengan harga, dengan harga yang sama. In kana samanu mithliyan, kalau harganya memang dengan barang yang punya misli seperti uang. Si pembeli bayarnya 1M, diganti 1M. Kan itu 1M itu misli, ada barang yang sama gitu. Au biqimatihi, atau dengan nilainya. In kana mutaqawwaman, kalau memang dia bayarnya dengan sesuatu yang bukan misli. Contohnya tadi, Ahmad sama Muhammad kan ya punya tanah bareng karena dapat warisan. 1000 meter, 1000, itu tanah 2000 meter. 1000 meter, 1000 meter. Ahmad menjual itu tanah 1000 meter tapi dibayar oleh Irwan. Irwan yang membeli, Irwan bayarnya make katakanlah make apa namanya? Make gedung misalnya begitu ya. Atau katakanlah make mobil gitu. Mobilnya yang seharga berapa? Kan ada itu ya, mobil yang seharga sampai 1 miliar tuh kan ada. Katakanlah jualnya 500 juta. Dia bayar mangke mobil seharga 500 juta. Nah, ketika si Muhammad ingin mengambil hak syufahnya dan Irwan sudah bayar dengan harga dengan sebuah mobil, ya si Muhammad ya harus balikin mobil Irwan gitu. Ahmad harus balikin mobil. Jadi seperti apa istilahnya, jual beli yang diganti pembelinya, yang awalnya pembelinya Irwan, tapi pembelian Irwan itu dibatalkan karena ada hak syufahnya Muhammad. Nah, Muhammad harus ganti harga yang dibayarin sama Irwan. Irwan bayarnya pakai mobil Alphard, dan dia nggak punya tuh mobil Alphard. Ia ganti dengan harga mobil Alphard itu, gitu. Jadi kalau harganya misli, yaitu barang yang ada punya produk yang sama, ya uang itu kan misli. Maka diganti. Tapi kalau dia dengan sesuatu yang bukan misli, seperti bayarnya pakai mobil, bayarnya pakai motor, bayarnya pakai apa misalnya, atau mungkin bayarnya pakai akses jasa. Irwan ini punya tempat wisata gitu. Dia bayar ke Ahmad, Mat, ane bayarnya pakai tiket wisata tempat ane 20 tahun gratis mah. Jadi tinggal dikonversi aja 20 tahun tuh berapa tuh bayarnya. Ahlan, Waalaikumsalam Pak Iwan gitu. Wa yumkinu hamdul lafzi ala zahirihi, atau bisa saja kita pahami hamdul lafzi, kita bawa pemahaman lafaz teksnya Abi Syuja' ala zahirihi secara tekstual, haisu sara samanu ila syafi, yaitu dengan pemahaman bahwa harganya itu memang dibayar oleh si Syafi'i. Wal i'tibaru bi waqtil bai', dan i'tibar yang jadi standar harga itu adalah bi waqtil bai', bukan, kan bisa saja ya, tadi Ahmad Muhammad punya tanah bareng 2000 meter dari warisan. Ahmad menjual 1000 meter kepada Iwan. Iwan bayar. Terjadi jual beli antara Ahmad dan Iwan tanggal 5 bulan 5 2022 misalnya. terjadi itu. Tanggal 7 bulan 5 itu Muhammad baru tahu bahwa tanah yang mana dia punya bersama dengan Ahmad itu sebagiannya dijual, ya karena memang punya hak dia. Nah, lalu Muhammad bersiap-siap nih untuk mendatangkan apa, untuk mengambil haknya sebagai orang yang punya hak syuf'ah. Disiapin tuh, pertama mungkin karena dia jauh, lalu dia pulang ke Indonesia berhari-hari. Kan kalau sekarang pulang karantina dulu kan, di karantina. Nah, sampai kemudian sebulan kemudian nyampe lokasi jual beli atau nyampe lokasi tanah sebulan kemudian. Yang mana sebulan kemudian itu harganya sudah berubah gitu. Jadi Iwan ngasih harganya kan 1M tadi contoh ya. Iwan bayar 1M. Nah, Muhammad seorang yang punya hak syufah gitu, dia harus bayar 1M kepada Iwan. 1M itu harga di mana jual beli terjadi. Walaupun ketika Iwan datang mungkin properti itu harganya udah bukan 1M lagi. Udah bisa lebih kan gitu. NJOP-nya kan udah tinggi misalnya begitu ya. Jadi tetap harga yang dibayarkan oleh Muhammad untuk dia ngambil hak syufah adalah harga yang terjadi ketika jual beli, bukan ketika terjadi syufah itu. Gitu. Itu kata Imam Taqidin Alisni wal i'tibaru bi waqtil bai'i li'annahu waqtu istihqaqi syuf'ah. Karena itu adalah waktu terjadi hak syuf'ah. Jadi syuf'ah walaupun terjadi belakangan tapi hak syuf'ah itu terjadi ketika jual beli. Kadza 'allalahu Rafi'iyyu, begitulah yang diilahkan atau yang dijelaskan sebabnya kenapa standar waktu yang jadi harga itu adalah waktu jual beli, karena hak syuf'ah terjadi ketika adanya jual beli. Ketika belum ada jual beli ya belum ada syuf'ah. Walaupun syuf'ahnya benar-benar terjadi kemudian tapi haknya itu sudah ada ketika terjadi jual beli. Kaza 'allalahu Rafi'i, itulah yang diillahkan, yang dijelaskan illahnya oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa naqalahu Al-Bandaniji 'an Asy-Syafi'i, dan ini yang dinukil oleh Imam Al-Bandaniji dari teksnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti ini mansukh dari Imam Syafi'i. Walau kana tsamanu mu'ajjalan. Kalau seandainya harganya mu'ajjal, harganya itu ngutang. Jadi Irwan yang mau beli tanahnya Ahmad, yang tanahnya itu 2000 meter dan Ahmad punya hak itu 1000 meter begitu ya. Dia sepakat nih Ahmad sama Irwan harganya mu'ajjal. Bil, harganya nanti katakanlah 2 bulan kemudian bayar. Berapa? 1M, 1 miliar. Tapi harganya, duitnya nanti dibayar kemudian. Walau kana tsamanu mu'ajjalan, kalau harganya dibayar nanti belakangan. Fal azhar, maka pendapat yang paling kuat. Berarti ini azhar nih kalau Imam Syafi'i ini. Anna syafi'a, bahwasanya orang yang punya hak syufah mukhayyar. Dia diberi pilihan. Baina ayya'ja, baina ayyu'ajjil, antara dia mau menduluin, udah enggak usah nunggu sampai 2 bulan ya apa 2 bulan lagi. Ini gua bayar sekarang, gua punya 1M. Wa ya'khudz fil hal. Dia bayar segera mungkin, kemudian dia ngambil itu harta tanah 1000 meter. Aw yasbir, atau dia nunggu aja ilah mahalli tsamani wa ya'khudz, sampai nanti si Irwan bayar. Irwan bayar janji udah 2 bulan kemudian, ya tunggu sampai 2 bulan kemudian, kemudian Wan, ini jual belinya kita batalin nih, mohon maaf nih. Ane punya hak secara syariat dilindungi oleh undang-undang Allah kan begitu. Bahwa ane ini punya hak syuf'ah di sini. Jadi pembelian ente 1 miliar untuk tanah 1000 meter di sini ane ganti. Ente enggak jadi punya kan ane punya hak syuf'ah dan 1 miliarnya ane ganti. Gitu. Jadi yasbir. Kenapa diberi pilihan si orang yang punya hak syufah diberi pilihan antara yu'ajjil, dia boleh dahuluin langsung sekarang atau nunggu, li'anna idza jawazna al-akhdha bil mu'ajjal. Karena kalau kita bolehin langsung ngambil dengan sesuatu yang ditunda. Ini maksudnya illah kenapa enggak langsung ditetapin sesegera itu aja begitu. Kenapa enggak satu pendapat aja, kenapa harus diberi pilihan dua? Li'anna idza jawazna al-akhdha bil mu'ajjali adrarna bil mushtari li'anna dhimam takhtalif wa in alzamna al-akhdha bil hali adrarna bis syafi'. Kan begitu. Idza jawazna al-akhdha bil mu'ajjal. Kalau kita cuman bolehin, enggak boleh sekarang, ntar nunggu sampai hari pembayaran si pembeli. Kalau kita bolehin kayak begitu, doang begitu, adrarna bil mushtari. Ya nanti kita memberikan kemudaratan buat pembeli. Pembeli udah nyiapin dari mulai dia jual, mungkin dia jual rumah, mungkin dia jual mobilnya, mungkin lagi dia ambil asuransinya buat dapat 1 miliar. Pas udah ngumpulin 1 miliar, ternyata gue gak punya hak untuk rupanya tanah punya hak syuf'ahnya. Kan gitu. Kalau kita bolehin itu doang begitu. Makanya Imam Syafi'i memberikan pilihan antara mau sekarang atau mau nanti. Jadi dua-duanya adalah pendapat yang baik gitu. Karena kalau kita bolehin nanti doang, enggak boleh sekarang Wan. Enggak boleh sekarang Muhammad, tunggu nanti hari pembayaran Iwan. Kalau kita bolehin cuman itu doang, nanti jadi beban buat si Iwan. Iwan udah capek-capek ngumpulin duit, pas hari bayar ternyata gak boleh. Li'anna dhimam takhtalif, karena dhimahnya berbeda. Ya, jadi zimahnya si Syafi'i dengan zimahnya Mushtari berbeda. Zimahnya Mushtari kan nanti takjil, tapi zimahnya si Bang Syafi'i sekarang. Maka kalau kita bolehin itu doang, jadi bahaya buat Mushtari. Wa in alzamna al-akhdha bil hal. Tapi kalau kita cuman harusin bayar sekarang juga bil hal seketika itu, adrarna bi Syafi'i. Ya kita ngasih mudarat juga buat orang yang punya syuf'ah. Karena bisa jadi emang dia lagi gak punya duit kan begitu. لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْتٌ مِنَ السَّمَنِ. Karena yang namanya ajal, waktu penantian sampai nanti pembayaran si Yuan, يُقَابِلُهُ قِسْتٌ مِنَ السَّمَنِ, itu يُقَابِل, apa namanya, setara dengan premi daripada harganya begitu. فَكَانَ مَا قُلْنَا دَفْعًا لِلضَّرَرَيْنِ. Jadi maksudnya لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْتٌ مِنَ السَّمَنِ. Kan si Iwan katanya mau bayarnya nanti 2 bulan kemudian. Katakanlah 1M gitu ya. 1M 2 bulan kemudian. 2 bulan itu kan 60 hari. 1M itu kalau dibagi 6 kira-kira berapa gitu. Harga berarti 202. Jadi setiap hari sampai nanti pada tanggal 2 bulan kemudian, itu setiap hari itu ada harga. Gitu. Ada harga yang sampai nanti kalau dikumpulin 2 bulan jadi 1M. Mungkin seminggu harganya, berarti kan kalau 2 bulan itu ada 8 minggu. Berarti kalau 1M dibagi 8 minggu, kira-kira 1 minggu harganya itu sekian ratus juta. Itu maksudnya. Jadi kalau kita wajibin itu Syafi'i sekarang harus ambil, berarti membebani Syafi'i pada harga yang dia nggak berhak, yang dia nggak punya kewajiban. Kalau dia maunya, paham kira-kira gitu ya. Jadi harga 1M itu dibagi ajal, dibagi waktu sampai pembayaran gitu. Dan itu memberatkan si Syafi'i. Karena Syafi'i hanya wajib membayar kistun. Kistun apa namanya, minat taman. Maka itu Imam Syafi'i membiarkan, deh terserah. Kalau mau ditajil, mau disegera-segerain, ya kan nanti ente susah, harga segitu belum tentu ente punya gitu. Tapi kalau mau ditunda juga nggak apa-apa, ditunda boleh mas sampai hari pembayaran atau disegerakan itu. Fakana makulna daf'an lidhararaini, maka apa yang kita katakan bahwa dia boleh menunda sampai nanti hari pembayaran pembeli atau dia segera langsung ganti itu bayar segera mungkin, itu adalah daf'an lidhararaini, ini sebagai bentuk menolak dua bahaya tadi gitu. Tsumma syuf'atu 'alal fawri 'alal azhar. Kemudian syaratnya syuf'ah selain dia dengan harga yang sama sebagaimana pembeli beli, dia juga harus 'alal fawri, segera. Tadi contohnya kita masih contoh Ahmad sama Muhammad. Ahmad sama Muhammad punya harta warisan tanah 2000 meter. Maka dia punya 1000 meter. Cuman enggak jelas kan 1000 meternya. Maka itu ada hak syuf'atu. Tsumma syuf'atu 'alal fawri, kemudian hak syuf'ah itu haruslah segera. 'Alal adhar, menurut pendapat yang paling zahir atau paling kuat dari qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena juga ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuf'atu kahallil iqal." Syuf'ah itu seperti melepas ikatan hewan. Ma'nahu annahu tafutu 'inda 'adamil mubadarah, yang maknanya makna sabda Nabi, asy-syuf'atu kahallil iqal, syuf'ah itu seperti mengikat hewan. Ma'nahu artinya annaha tafutu 'inda 'adamil mubadarah, bahwasanya hewan itu tafut, bisa saja lari kabur, 'inda 'adamil mubadarah, ketika memang tidak disegera diikat begitu. Kama yafutul ba'iru, sebagaimana unta itu, kama yafutul ba'iru syarut, sebagaimana unta yang syarut, unta yang lagi gila begitu, unta yang kabur, idza hulla iqaluhu, kalau ikatannya dilepas, walam yabtadir ilai, dan dia tidak sigap untuk mengikat kembali. Waruwiya, dan diriwayat. Jadi itu syuf'a itu kayak kambing, kayak unta yang lagi gila. Ente kalau enggak ngikat segera ntar dia kabur. Itu hak syuf'a. Ente udah tahu tuh tanah 2000 meter yang ada hak syuf'a ente di dalamnya, ente udah tahu itu dibeli orang. Dan ente diem aja. Ya kabur itu haknya gitu. Bukan kabur orangnya, haknya udah kabur. Maka kalau mau ente ambil hak ente syuf'a, segera datang ganti duitnya begitu. Waruwiya, dan diriwayatkan, asyuf'atu liman wasabaha. Syuf'a itu liman wasabaha itu lompat. Syuf'a itu memang dimiliki oleh orang yang lompat. Jadi lompat itu untuk menunjukkan kesegeraan begitu. Wali annahu haqqun sabata lidaf'id dharar. Dan karena yang namanya syuf'a itu adalah hak sabata lidaf'id dharari, ditetapkan untuk menolak bahaya. Fakana alal fawri, maka hadiah wajib sesegera mungkin. Karena kalau ditunda-tunda ada bahaya yang, maksudnya ada resiko. Entah resiko pembeli, entah resiko si ahli syuf'a ini. Maka segera mungkin untuk menutupi resiko yang mungkin terjadi. Fakana alal fawri karaddi bil aibi, maka seperti alal fawr, segera mungkin. Hukumnya sama, wajibnya itu segera, sebagaimana segeranya mengembalikan barang kalau menemukan ada aibnya begitu. Wa'lam, ketahuilah. Jadi kalau kita beli barang ada aibnya, segera mungkin. Nah, ini dijelasin nih Ustaz Zulkifli. Jadi alal fawri ini yang dimaksud apa nih? Alal fawri. Yang penting kalau dari bacaan yang nanti akan kita baca, intinya alal fawri itu musyairun adamu tark, waktu yang memang tidak mengindikasikan kelalaian si ahlu syuf'ah tadi. Nanti nih kita jelasin. Wa'alam, kena ketahuilah, annal murada bikaunihi alal fawri, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan segera mungkin, talabuha, yaitu meminta hak syuf'ah yang dimaksud. Jadi yang dimaksud itu meminta hak syuf'ah, la tamallukuha, bukan kepemilikannya. Karena bisa jadi kepemilikannya bisa jadi lewat seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan. Kan ya. Yang penting dia minta hak syuf'ah dulu. Enggak apa-apa enggak jadi milik, yang penting proses dulu tuh. Karena mungkin si pembeli nanti kan enggak mau. Enggak mau. Nah, kita ke pengadilan. Nah, berarti kan kepemilikan syuf'ahnya menjadi lama. Tapi yang penting tolab dia minta. Entah dia minta langsung ke pembeli atau mungkin bisa jadi langsung ke hakim. Saya mampulin, kalau ini kan urusannya kalau di Indonesia hakim pengadilan tata usaha ya. Saya punya hak syuf'ah. Saya enggak tahu ya kalau di Indonesia itu hak syuf'ah di bahasa Indonesianya apa, saya belum ngerti. La tamallukuha, nabbaha alaihi Ibn Rifat, inilah yang diperingatkan oleh Imam Ibn Rifat fil matlab. Fa'arifu, ketahuilah. Wa qila tamtaddu thalathatu ayyam. Tapi dikatakan juga minta alal fawri itu, minta syuf'ah alal fawri itu sampai 3 hari dari hari pembelian. Nah, itu kata Imam Ibn Rifat itu 3 hari. Wa qila ghairu dzalik, tapi dikatakan juga enggak segitu juga begitu. Fa idza alima syafi'u bil bay', kalau si syafi, orang yang punya hak syufah, dia tahu ada jual beli terhadap tanah yang dia punya hak syufah di situ, fal yubadir 'alal 'adah. Yubadir, segera mungkin dia datang, dia minta haknya 'alal 'adah, menurut kebiasaan. Dan kebiasaan kita tiap minggu kan sekarang beda. Katakanlah tanahnya ada di mana nih? Tanahnya ada di Jakarta. Muhammad, tadi kan Ahmad sama Muhammad. Ahmad jual nih 1000 meter yang dia punya dari 2000 meter yang tanah warisan. Satu lagi punya Muhammad. Tapi Muhammad ada di Mesir. Muhammad ada di Amerika. Muhammad ada di mana begitu. Falyubadir, maka segera mungkin. Segera, tapi kan segeranya Muhammad itu datang ke Indonesia. Belum di sono karantina, di sini karantina, kan gitu. Itu kan kebias, emang normalnya begitu. Berarti dia tidak dikatakan sebagai orang yang lalai, tapi dia alal fawr. Cuman emang normalnya dia harus melewati karantina. Falyubadir alal adah. Waqad marra dzalika fi raddil mabi fi raddil bai'i bil aibi, dan sudah lewat pembahasan tentang alal adah itu, alal adah tentang bagaimana kewajiban atau hak orang boleh mendapat, boleh mengembalikan barang yang ada aibnya, selama bahwa intinya bahwa memang dia tidak ada ghairu musyirin ala tarki al-fawr, dia tidak terindikasi lalai. Selalu ya, dari mulai dia tahu bahwa itu ada pembelian, dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan untuk menyegerakan itu. Falau kana maridun, kalau dia sakit. Jadi kalau emang dia tahu langsung, kalau sekarang ada komunikasi dia telepon. Atau mungkin dia enggak kenal sama orang yang beli, dia punya wakil di Indonesia. Ji, tolongin dong, bilangin dong ke si Irwan, ane punya hak syuf'ah. Berarti kan dia itu ya terbadar. Tapi udah tahu dia itu enggak langsung ya. Dia mikir sehari, dua hari, tiga hari. Udah biarin lah. Kan kadang ada orang malas kan gitu. Nah, biarin lah, emang dia punya duit, gua ganti, gua enggak punya duit lagi, udah ribet dah, udah biarin dah. Fa in walau kana maridun, kalau orang itu sakit, au ghaiban an baladil mushtari, ghaib, tidak ada di negeri yang sama dengan mushtari, pembeli, au khaifan, atau dia takut, min aduwin, ada musuh. Wah, rupanya ini Ahmad sama Muhammad. Ahmad nih apa namanya, udah jual tuh 1000 meter. Hak syuf'ahnya ada pada Muhammad. Tapi Muhammad orang PKI misalnya. Atau bukan PKI, Muhammadnya adalah orang yang di sedang dapat accusation. Apa tuh bahasanya, dapat tuduhan dari pemerintah atau penguasa. Ntar kalau datang ke Indonesia ini kita bakal gini-gini. Wah itu ada musuhnya tuh, dia takut. Fadli wakil in qadira, maka dia kasih wakil. Dia kasih perwakilan. In qadira, kalau dia mampu. Ilah, tapi kalau enggak bisa juga ngasih perwakilan karena enggak ada yang kenal, teman-temannya udah pada meninggal misalnya begitu ya. Oh, siapa nih yang wakilin gua, enggak ada. Fal yushhid ala talab, maka dia harus minta persaksian. Dia ambil dua orang laki atau satu orang laki dua perempuan, lu saksiin ya, sekarang nih gua mau minta talab, mau berangkat begitu. Mungkin waktunya lama, tapi nanti lu jadi saksi. Kalau gua itu sudah mengerjakan apa yang harus dikerjakan untuk minta hak syuf'ah. Cuman karena kita posisi jauh, mungkin waktunya jadi telat. Jadi ente berdua saksi ya, jadi saksi begitu. Falyushid 'ala talab fa in tarakal maqduru 'alaihi. Tapi kalau dia meninggalkan apa yang dia mampu, padahal dia mampu telepon, dia enggak telepon. Dia mampu langsung berangkat, dia enggak berangkat. Dia mampu ngasih perwakilan, dia enggak bikin perwakilan. Dia meninggalkan apa yang dia mampu, batala haqquhu 'alal sah, 'alal rajih, maka batal hak syuf'ahnya 'alal rajih, menurut pendapat yang rajih. Dan ini enggak pakai sehari dua hari nih. Jadi yang makdur aja, kalau emang mampu telepon langsung telepon. Kalau emang mampu ngasih wakil, bikin perwakilan. Kalau mampu saksi, saksi. Tapi dia enggak ngelakuin semua padahal dia mampu. Maka batala haqquhu 'alal rajih, batal hak syufahnya, li'annahu mush'irun bitark, karena dia terindikasi bitarki untuk meninggalkan hak syufahnya, dia terindikasi untuk melakukan itu. Ya udahlah gitu. Wahadha fil maradil, wahadha fil maradil sakil, dan ini adalah untuk orang yang punya sakit, sakit berat. Ya sakit berat kan gak mungkin datang. Maka dia yang mampu bagi dia itu ya dia ngasih perwakilan atau dia mendatangkan saksi. Fa in kana maradun khafifan la yamna'uhu minal mutalabah. Kalau dia sedang sakit tapi sakitnya ringan, la yamna'uhu minal mutalabah, yang sakitnya tidak menghalangi dia untuk meminta haknya begitu. Kasudah ilyasir, seperti sudah sakit kepada yang sedikit, ya sakit kepala pusing-pusing kan biasa kan begitu. Karena kasahih, maka hukumnya seperti orang yang sahih. Kalau dia berada dalam satu negara dengan si mustari, dia harus datangin itu. Qala Ibn Rifati, kata begitu yang disebut oleh Imam Ibn Rifah. Walau kana mahbusan zulman, tapi kalau dia di penjara zulman secara zalim, nyampe ke negara mustari, nyampe negara pembeli, ternyata dia ditahan secara zalim karena mungkin terindikasi. Karena beberapa waktu lalu ya, waktu demam 9/11 September itu kasus Kan beberapa orang dengan nama Arab itu ditahan di Amerika. Ketika masuk Amerika, ditahan secara goreng tanpa ada kejelasan. Sebagaimana tahun 79, orang-orang yang punya nama di paspor namanya nama Amerika ditahan tuh di Mesir, di Mesir, di Iran kan. Kasus politik waktu itu. Itu kan zulman itu. Gue udah datang ke sini. Tanggal sekian gue udah nyampe negeri ini, gue udah nyampe kampung sini, tapi gue ditahan. Kenapa? Nama gue terindikasi teroris kan gitu. Nama gue terindikasi PKI misalnya. Jadi mahbusan zulman, dia secara zalim itu ditahannya. Fahuwa kal maradi tsaqil, maka hukumnya sama seperti orang yang sakit yang berat. Yang sakit yang berat itu ya berarti dia enggak minta perwakilan. Kalau enggak bisa bikin saksi. Kalaupun enggak bisa, ya udah itu dimaafkan. Gitu. Karena emang dia enggak mampu kan begitu. Fahuwa kal maradi tsaqil walau kharaja li talabi hadiran kana aw ghaiban fa hal yajib al ishhadu ala annahu talab walau kharaja, kalau dia keluar li talabi untuk meminta hak syuf'ahnya, hadiran kana aw ghaiban, baik dia ada di negeri yang sama dengan pembeli aw ghaiban atau berbeda, sekarang syuf'ah itu akuisisi. Bisa jadi ya, saya belum pelajari itu. Ntar saya buka tuh. Apa itu maksudnya akuisisi aset gitu. Akuisisi aset. Akuisisi itu kayak di merger ya. Kalau maknanya di merger beda tuh. Kalau merger kan dua hal berbeda dikumpulin. Kan ya. Kayak Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah di merger kan. Tapi kalau syufah kan yang bareng tuh. Ntar kita lihat akuisisi aset gitu. Walau kharaja li talabi hadiran kana aw ghaiban. Kalau dia nyari itu, benar dia keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya buat minta hak syufah hadiran. Baik dia adalah orang yang hadir, ada di negeri mustari, atau ghaiban atau berbeda negerinya. Tapi kan berjalan itu kan makan waktu gitu ya. Apakah perjalanan itu, mulai dia perjalanan, wajib maka fahal yajibul ishad. Apakah dia wajib mendatangkan saksi? Lu saksi ya, ini gue mau jalan gitu. Apakah dia wajib menghadirkan saksi ala talab untuk penuntutan itu? As-sahihu firafi'i warraudah. Pendapat yang sahih dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Warraudhati dan juga Raudhah Imam An-Nawawi, annahu idza lam yushhid la yabtul haqqu, bahwasanya kalau dia tidak mendatangkan saksi ya karena dia udah jalan, kalau dia tidak mendatangkan saksi la yabtul haqqu, haknya enggak batal karena dia udah jalan tuh gitu. Wa shahah An-Nawawi fi tashih tanbih, dan Imam Nawawi mensahihkan dalam kitabnya Tashih Tanbih. Imam Nawawi punya kitab lain namanya Tashih Tanbih, syarah daripada At-Tanbih. Tanbih itu kitab Imam Asy-Syarazi. Jadi Imam Syarazi punya kitab Al-Muhadzab dan juga At-Tanbih. Disyarah oleh Imam An-Nawawi namanya Tashih Tanbih. Annahu fil ghaib. Jadi berbeda nih dalam yang raudhah, dalam Tashih Tanbih berbeda. Annahu fil ghaib yabtul. Bahwasanya kalau dia berbeda negara, berbeda negeri dengan pembeli, yabtul idza lam yushhid, dia batal hak syufahnya kalau dia tidak membawa saksi. Maksudnya tidak memberikan persaksian. Lu saksi ini ya, gua hari ini berangkat untuk minta hak syufah gua. Dan dia enggak bikin itu padahal dia di negara yang berbeda, maka batal hak syufahnya. Wal mu'tabadu, dan pendapat yang mu'tamad itu al awal, pendapat awal. Jadi walaupun dia enggak pakai saksi, pokoknya kalau dia berangkat itu sudah cukup untuk hak dia mendapatkan hak syufah. Kalma lau ba'asa wakilan, sebagaimana kalau dia mendata atau mengutus wakil, fa innahu yakfi, itu cukup. Karena dia udah jalan gitu ya. Walau qala syafi'u, kalau seandainya si syafi' itu ngomong, ini masalahnya nih udah jam 6. Kita punya banyak kerjaan kalau jam 6. Insyaallah kita lanjut di besok nih. Walau qala syafi'u, ini masih tentang alal fawri. Kewajiban si pembeli, kewajiban si ahli syuf'ah untuk mengambil haknya alal fawri sesegera mungkin. Jadi beberapa masalah tentang penyegeraan itu ada dijelaskan. Sini salah satunya, walau qala syafi'u, kalau seandainya si syafi' menunda untuk minta haknya. Dan dia mengatakan, la'alam, Saya enggak tahu anna syuf'atu 'alal fawri, bahwasanya syuf'a itu mesti segera mungkin. Ada yang enggak tahu. Nah, apakah itu dimaafkan atau tidak? Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita bahas atau kita lanjutkan pembacaan ini besok hari. Mudah-mudahan jadi manfaat apa yang kita baca, dan saya mohon maaf informasi sekali lagi bahwa pembacaan kitab Kifayatul Akhir insyaallah, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan dan keluangan waktu mulai saat ini sampai rutin sebagaimana biasa Senin sampai Jumat jam 5.20. Sedangkan pembacaan kitab Jawahir Al-Kalamiyah, itu kitab Tauhid orang Maturidi dan juga orang Asy'ari, insya Allah akan ditetapkan waktunya di beberapa hari kemudian. Dan insya Allah masih subuh, karena kalau malam susah nyari waktunya. Kalau malam susah nyari waktunya, insya Allah masih subuh. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, dan juga tokoh masyarakat, para ajengan, para kiai, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.